السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, tibalah saatnya yang sudah lama kita nantikan, pertemuan melalui daring bersama Ustaduna Al-Ustadz Al-Fadil Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala, yang insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah halal haram bisnis online dengan melihat beberapa kaidah umum seputar masalah transaksi online. Dan kajian kita kurang lebih selama 1 jam 15 menit, mengingat tadi ada sedikit penyesuaian sehingga kita tidak bisa tepat waktu pas setengah 4. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keberkahan untuk aktivitas yang kita lakukan. Insyaallah materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Arifin kurang lebih 45 menit dan selanjutnya sisa waktunya akan kita manfaatkan untuk tanya jawab. Bagi para pemirsa, baik melalui ANB Official di channel YouTube maupun di fanpage, juga bagi para pemirsa dari berbagai macam media yang turut merilai kegiatan ini, nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui nomor WA di nomor 081 221 567 890. Kami ulang di nomor 081 221 567 890. Dan untuk saat ini kami tidak melayani pertanyaan melalui line telepon. Anda hanya bisa menyampaikan pertanyaan melalui WA. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah, dan selanjutnya kita akan mendengarkan mukaddimah yang disampaikan oleh Ustaduna Ustadz Al-Fadil Muhammad Arifin Badri wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأخوة pada kesempatan yang berbagai ini sepatutnya kita awali pertemuan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala karena pertemuan kita ini terlaksana atas karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu untuk mengadakan aktivitas apapun. Karenanya itu sepatutnya kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala ala kulli halihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmadullah ala kulli ahyanihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji Allah dalam segala urusan, dalam segala kondisi. Kalau beliau mendapatkan kesenangan, merasa sedang berada dalam nikmat dan kemurahan Allah, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah berkat nikmatnya segala yang baik, segala yang menyenangkan itu dapat terwujud. Namun bila beliau mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, Nabi pun tetap mengatakan alhamdulillah dengan bersabda alhamdulillah ala kulli hal, apapun yang terjadi, maka segala puji tetap hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari hadis ini dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kita untuk memuji Allah alhamdulillah, maka perubahan pola hidup baru yang kita alami saat ini, yang semula banyak aktivitas kita yang kita lakukan secara offline, kini banyak dari aktivitas-aktivitas tersebut yang harus kita lakukan secara online. Salah satunya adalah kegiatan berniaga. Banyak pengusaha, banyak konsumen yang semula berdagang, membeli, berbelanja di mal-mal ataupun di pasar-pasar tradisional secara offline, kini banyak yang memilih dengan suka ataupun tidak memilih untuk berbelanja secara online, berjualan secara online. Nah, tentu ini adalah satu kebiasaan baru, pola yang baru bagi banyak dari kita. Kalau kita tidak memahami seluk-beluk berniaga, berbelanja secara online dan hanya berbekal dengan pengalaman-pengalaman berniaga ataupun berbelanja secara offline, bisa jadi kita terjerembab, terjatuh dalam perbuatan haram tanpa kita sadari. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "La yattajiru fi sukina illa man fakuha wa illa akala riba." Tidaklah boleh, tidaklah sepatutnya ada yang ikut berdagang, berjualan di pasar kami kecuali orang-orang yang telah menguasai ilmu, ilaman fakuha, telah berilmu, karena kalau tidak, dia akan terjatuh dalam praktek riba tanpa dia sadari. Nah, saat ini ketika kita berbelanja, berniaga secara online, walaupun ini bukan hal yang baru, tetapi ada beberapa hal-hal penting, hal-hal yang fundamental, prinsip dalam hukum perniagaan secara online yang itu berbeda dari perniagaan secara offline. Karena pola online tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal batas ruang, tidak mengenal jarak, sehingga yang secara offline jarak itu sangat berpengaruh pada transaksi. Maka ketika kita bertransaksi secara online, jarak tidak lagi membatasi kita, ruang tidak lagi membatasi, bahkan waktu tidak lagi membatasi kita. Kalau secara offline, kita bertemu dengan seorang atau melakukan penawaran kepada seseorang di pagi hari, maka di siang hari bisa jadi orang tersebut telah pergi, telah meninggalkan kita. Tetapi ketika transaksi itu secara online, kita melakukan penawaran pagi hari, malam hari penawaran kita baru direspon, dan kita masih dianggap masih satu majelis dengan orang tersebut, walaupun kita melakukan penawarannya pagi hari. Kenapa? Karena kita masih terkoneksi dengan jaringan internet dengan calon pembeli tersebut atau calon penjual tersebut. Misal, kita melakukan penawaran pagi hari. Anda mau beli barang ini dari saya senilai 100 ribu? Dia katakan, saya pikir dulu. Kemudian salah satu dari keduanya pergi. entah kemana, bisa jadi ke luar negeri, bisa jadi keluar pulau atau ke kota lain. Secara fisik mereka telah berpisah. Tetapi secara hukum, selama koneksi antara mereka berdua belum terputus, masih tersambung dengan jaringan internet, maka mereka masih dianggap satu majelis, walaupun secara fisik mereka telah berpisah. Secara ruang mereka telah berpisah ruang. Tetapi karena online itu tidak mengenal batas ruang, tidak mengenal batas waktu, maka keduanya masih bisa dianggap satu forum, satu majelis, selama koneksi di antara mereka belum terputus. Baik dengan sengaja, putus tersebut dengan sengaja, dia mematikan jaringan internetnya, atau tanpa sengaja karena sinyal buruk akhirnya koneksi di antara mereka terputus. Intinya selama belum terputus koneksi, mereka masih dianggap satu majelis, satu forum, walaupun secara fisik mereka telah berpisah, berpindah tempat. Nah, ini tentu menjadikan hukum perniagaan secara online memiliki sedikit perbedaan. Saya katakan sedikit perbedaan, tidak banyak perbedaannya dari perniagaan secara offline. Nah, hal yang penting yang harus kita pahami, hukum asal berniaga itu adalah halal, online ataupun offline. Online ataupun offline. Karena yang menjadi rukun akad, untuk kita bisa memahami hukum suatu masalah, kita harus berangkat dari memahami rukun-rukun masalah tersebut, termasuk akad, ataupun rukun ibadah, atau rukun suatu perbuatan. Ya, kalau kita ingin paham hukum nikah, maka pahamilah rukun-rukunnya. Kalau kita ingin memahami hukum ibadah, sholat misalnya, sah atau tidak, maka pahamilah rukun-rukun sholat. Kalau kita ingin paham hukum jual-beli, maka kenalilah rukun-rukun jual-beli. Para ahli fikih telah menjelaskan, rukun jual-beli itu secara global ada 4. Yang pertama penjual, kedua pembeli, ketiga ada uang dan barang yang merupakan objek transaksi, dan yang keempat adalah akad, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ini rukun jual beli, dan urusan tempat, waktu tidak termasuk rukun jual beli. Karenanya di atas saya katakan bahwa hukum asal jual beli online dan offline sama. Hukum asalnya sama. Yang halal di offline, halal pula di online. Yang haram di online, di offline juga haram di online. Itu hukum asalnya seperti itu. Kita berjual babi di offline, ya haram di online. Kita menipu, manipulasi. Jelek dibilang bagus. Bekas dibilang baru. KW dibilang asli. Ini penipuan, manipulasi. Ini secara online atau secara offline haram hukumnya. Pemaksaan, menjual secara terpaksa, membeli secara terpaksa, sehingga akad itu tidak terjadi secara taradin, suka sama suka, rela sama rela. Maka itu juga akad yang batil secara Islam. Rasulullah bersabda, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum," Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan cara-cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin, kecuali bila perpindahan hak, pertukaran hak itu dilakukan melalui akad jual beli yang dilakukan secara taradin, suka sama suka. Demikian pula gharar. Ya, gharar, ketidakpastian. Haram secara offline dan haram secara online. ketika kita menjual barang yang belum tentu kita miliki, seperti hasil panen yang belum tentu panen karena masih hijau ya, padinya masih berwarna hijau, belum menguning, belum tua. Kita jual secara online ataupun secara offline juga tidak boleh. Rasulullah SAW an-ba'i thimari hatta tuzhi. Nabi SAW melarang kita dari menjual buah-buahan sampai menua. Demikian pula, hukum adanya khiyar. Hak untuk membatalkan transaksi. Di antaranya khiyarul aib. Khiyar karena terbukti barang yang diperjualbelikan ada cacat yang tidak diketahui ketika akad. Maka ini berlaku pada offline dan juga berlaku pada online. Riba pun demikian. Transaksi riba. Jual beli emas secara non tunai. Jual beli emas dengan uang secara non tunai. Ini uangnya saya transfer atau saya serah terimakan secara tunai langsung. Sedangkan emasnya saya akan kirimkan besok, sepekan lagi, sebulan lagi. Ini adalah jual beli emas secara non tunai. Haram hukumnya, baik online ataupun offline. Ya. Termasuk ketika kita berjual beli pada waktu yang terlarang. Pada saat muadzin telah mengumandangkan adzan pada sholat Jumat. Khatib sudah berada di atas mimbar. Maka haram bagi kita untuk bertransaksi, baik online ataupun offline. Sehingga ketika kita sudah mendengar muadzin mengumandangkan adzan yang menandai bahwa imam sudah ada di atas mimbar, kita tidak boleh berjual beli secara online ataupun offline. Walaupun itu kita beli pulsa, beli token listrik, ya, maka ini tidak dibenarkan. Kita harus fokus apa memenuhi surah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Orang yang beriman, bila telah dikumandangkan seruan untuk menegakkan salat pada hari Jumat, fas'au, segeralah kalian bergegas menuju apa? Tempat ditegakkannya salat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah semua jenis aktivitas jual beli. Demikian pula halnya dengan tempat. Kita berjual beli di tempat yang terlarang, misalnya di masjid. Baik itu offline, kita ketemu dengan kawan, berapa dijual HP-nya, berapa ini harga barang ini, tidak boleh dilakukan di masjid. Demikian pula ketika kita berjual beli online, sehingga ketika antum sedang berada di masjid, nunggu sholat atau selesai sholat ngobrol-ngobrol sama kawan, kemudian antum masuk di marketplace, searching produk, searching barang. Atau ketika antum sedang di masjid, dihubungi oleh keluarga, istri antum, pak, pulsa di rumah habis, listriknya mati. Kemudian antum dari masjid masuk online, menggunakan aplikasi, baik mobile banking ataupun yang lainnya, kemudian antum beli token, kirimkan kepada keluarga, antum jual beli pulsa secara online misalnya. Antum mendapatkan notifikasi di HP ada yang order, pesan. Dan antum setujui, approve-nya di saat antum sedang di masjid. Maka ini juga terlarang. Walaupun secara kasat mata antum bermain HP saja. Antum duduk sendiri di masjid, tidak ada orang lain mungkin. Maka ini juga terlarang. Kenapa? Karena kaitan larangan berjual beli di masjid itu bersifat mutlak, apakah jual belinya offline ataupun online. Demikian pula larangan untuk berjual beli ketika azan sholat Jumat telah dikumandangkan itu juga bersifat mutlak. Wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli. Tidak ada perincian di situ bahwa online ataupun offline, sehingga larangan berjual beli berlaku pula pada jual beli online. Salah satu hal yang membedakan antara offline dengan online, sampai saat ini belum ditemukan teknologi printer yang bisa cetak emas atau cetak beras atau cetak bahan pokok lain, bahan makanan pokok lain. Sehingga ketika antum ingin barter, tukar menukar emas, saya katakan tolong dicatat di garis bawahi, barter alias bukan jual beli barang dengan uang, tetapi barang dengan barang atau uang dengan uang. Ya, jual belinya adalah barang dengan barang, barter. Saya punya beras, bapak punya beras dari kualitas yang berbeda. Kemudian kita barter secara online. Ini tidak dibenarkan. Karena barter makanan pokok, beras, kurma, gandum, ataupun bumbu, semisal garam, gula, dan yang serupa, harus dilakukan secara tunai. Termasuk jual beli emas dengan emas, emas dengan perak, atau emas dengan alat transaksi yang ada zaman sekarang. Berupa uang rupiah, dolar, ringgit, real, atau yang lainnya. Ketika kita ingin membeli emas, sistem pembayaran modern sekarang sudah memungkinkan kita untuk melakukan transaksi dan pelunasan secara online. Dengan mobile banking, internet banking, kita bisa melakukan transaksi secara jarak jauh online. Atau mungkin kita berada di depan ATM, segera kita bisa melakukan pembayaran. Tetapi sampai saat ini belum ada mesin cetak emas. Ketika sudah transaksi deal, ya saya beli emasnya senilai sekian rupiah, antum bisa melakukan pembayaran. Ya, sudah masuk pembayarannya seketika. Tetapi emasnya tidak mungkin. Sehingga tidak terjadi al-qabdu fil majlis, tidak terjadi yadan biyadin di saat terjadi akad, ya. Terjadi akad tidak terpenuhi. Apalagi bila ternyata antum dengan penjual tidak pernah ketemu. Kalau gambarannya mungkin secara online, kita jual beli emas. Yang satu di Jogja, yang satu di Jember. Ya, saya beli emasnya. Berapa? 10 gram senilai 10 juta rupiah. Baik, saya transfer 10 juta. Sekarang juga masuk. Oke, uangnya masuk. Kemudian emasnya bagaimana? Kita janjian. Tetap online terus. Antara berdua ini masih online, masih terkoneksi secara online. Mereka sama-sama ketemu di titik tengah. Misalnya, yuk kita janjian di Madiun. Naik kereta, ketemu di stasiun Madiun. Mereka masih terkoneksi online. Maka masih memenuhi kriteria yadan biadin dalam satu majelis. Walaupun secara fisik mereka berjauhan, tidak ketemu. Tetapi koneksi internet antara mereka berdua terus nyambung. Ya, mereka masih terus bergabung di medsos. Mereka masih chatting-chattingan, WA-an, ya. Bahkan telepon-teleponan secara online sampai akhirnya ketemu di Madiun. Yang semula satunya di Jember, satunya di Jogja, ketemu di Madiun, terjadi serah terima fisik emas. Ini masih bisa dikategorikan sebagai yadan biadin, karena mereka masih satu majelis, belum terpisah. Tetapi jaringan internet, tidak ada yang menjamin bisa terus stabil, ya. Ketika kita mungkin di perjalanan, bisa jadi koneksi internet kita putus, baterai kita habis, mati misalnya. Maka kalau sampai itu terjadi, maka akad yang semula sudah terjadi jual beli emas dengan rupiah, ya, terbukti akhirnya terlaksana secara non tunai. Mereka berpisah dari majelis sebelum terjadi serah terima emas secara langsung. Maka ini terlarang secara hukum syariat, ya. Tetapi kalau mereka bisa memastikan bahwa koneksi masih terus nyambung tanpa terputus, dan memang faktanya seperti itu, maka keberadaan dua orang di tempat yang berjauhan sampai akhirnya ketemu di satu tempat tersebut, sehingga terjadi serah terima emas secara langsung, ini masih bisa dikategorikan sebagai transaksi yang tunai. Ya. Dengan demikian, adanya kemudahan fasilitas jaringan internet, teknologi komunikasi ini semakin mempermudah terjadinya transaksi emas. Walaupun tentu tidak semudah ketika kita bertransaksi komoditi-komoditi lain. Ya. Di antara hal yang membedakan antara offline dan online, walaupun secara hukum ini tidak terlalu besar perbedaannya, tetapi perbedaannya adalah secara praktek aplikasinya, di mana ruang terjadinya penipuan, manipulasi, gharar dalam transaksi-transaksi online itu semakin besar. Kenapa? Karena kesempatan untuk mencoba barang, memeriksa barang di online itu sangat kecil. Ya, padahal kita semua tahu salah satu model akad yang diharamkan dalam Islam adalah akad munabadah, akad mulamasah. Di zaman dahulu ada model akad yang menggambarkan akan pola hidup yang sangat sederhana, di mana keterbatasan cahaya, ya dulu belum ada listrik, ya sumber cahaya itu masih sangat minim. Kalau tidak ada rembulan, tidak ada matahari, ya mereka seringkali hidup dalam gelap-gelap. Sehingga seringkali mereka melakukan satu transaksi di kegelapan malam. Ketika bertransaksi, mereka hanya berusaha mengetahui barang, mengenali barang dengan cara diraba. Warna tidak ketahuan, kualitas barang juga tidak ketahuan. Atau karena pola hidup mereka yang sangat sederhana, dulu mereka ketika bertransaksi itu hanya saling lempar barang, tukar-menukar barang, seperti yang terjadi di laut misalnya, sama-sama melaut, dilemparkan dari satu perahu ke perahu yang lain, saling bertukar barang. Ya, sehingga tidak terjadi atau ruang kesempatan untuk memeriksa, memastikan kualitas barang, jenis barang, memastikan adanya cacat atau tidak pada barang tersebut, itu sangat minim. Nah, hal itu, munabadah mulamasah, transaksi tanpa ada kesempatan untuk memeriksa secara maksimal barang yang ditransaksikan, dalam model jual beli online itu sangat-sangat besar. Kalau kita bertransaksi secara offline di pasar tradisional atau di mall, pasar modern misalnya, kita memiliki kesempatan untuk mencoba barang. Baju misalnya, kita punya kesempatan untuk masuk ke ruang coba. Kita coba pakaian tersebut. HP misalnya, kita bisa buka barangnya. Kita bisa saksikan warna, model, tipe, dan lain sebagainya. Tetapi di offline atau di online itu tidak terjadi. Sehingga pada penjualan barang-barang yang kualitasnya tidak terukur seperti barang-barang second, atau barang-barang yang diproduksi secara tradisional, misalnya makanan ya, di merupakan olahan rumah, bukan olahan perusahaan. Kalau perusahaan biasanya sampel barang sudah banyak di pasaran, sehingga kita bisa mengetahui mutu dan rasa barang dengan apa? Dengan mencoba, dengan membeli sampelnya di toko sebelah, di toko dekat rumah. Tetapi ketika itu adalah produk olahan rumah atau produk-produk yang serupa lainnya, ya mebeler, kita hanya bisa memanfaatkan video, bisa memanfaatkan foto untuk mengetahui barang. Nah, kadangkala penjual, apalagi yang nakal, video dan foto tersebut telah diediting sedemikian rupa, mengesankan itu adalah produk yang bagus, berkualitas. Apalagi dengan menyewa figur-figur tertentu untuk mengendorse barang, terkesan adalah produk yang bagus, padahal itu adalah kamuflase, itu adalah fiktif, ya. Sehingga ruang terjadinya gharar pada transaksi online itu sangat besar. Karenanya para penjual sangat diharapkan atau sudah menjadi tanggung jawab moral para penjual untuk mendeskripsikan barangnya sejelas mungkin, ya, segamblang mungkin. Dideskripsikan bahan bakunya, bobotnya, kemudian kualitasnya, ukurannya, warna, serta yang lainnya sejelas-jelas mungkin, ya. Karena kalaupun menggunakan foto, mungkin hanya foto dari satu dua sisi saja. Sedangkan pakaian misalnya, pakaian itu ketika kita membeli pakaian, kita lihat dari luar, dari dalam, dari jahitan, seluruh ujung jahitan pakaian, kita periksa sebelum kita membeli. Jangan-jangan ada cacat di jahitannya. Ya. Tetapi ketika online, kita hanya bisa melihat foto secara lahir, kelihatannya bagus, padahal ternyata jahitannya ada yang tidak sempurna, maka ada cacat. Ya. Ini untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan deskripsi yang panjang lebar. Karena penjual harus sabar dengan berusaha mendeskripsikan barangnya secara tuntas. Sebagaimana pembeli, agar tidak membeli kucing dalam karung, dia juga harus sabar membaca deskripsi barang yang disuguhkan oleh penjual, agar kedua belah pihak melakukan transaksi secara transparan. Tidak ada unsur horor. Ya. Di antara hal yang perlu dicermati berkaitan dengan horor, kadang cacat barang, kekurangan barang, tidak diketahui oleh penjual, padahal itu ada. Apalagi ternyata penjualnya menggunakan skema reseller, dropshipper, ya, dropshipping misalnya. Dia tidak pernah melihat barangnya. Dia tidak pernah mencoba barangnya. Dia beli dari pelapak lain atau supplier, langsung dikirim kepada pembeli. Ya, antara dropshipper dengan supplier telah terjadi kerjasama, misalnya diizinkan. Apalagi sekarang di marketplace yang ada, ketika kita membeli satu produk, salah satu tahapan yang akan kita lalui adalah penawaran, apakah membeli untuk kepentingan sendiri atau untuk dijual lagi dengan skema dropshipping. Ya. Sehingga penjual kadang dia hanya kopas dari deskripsi orang lain. Dia sama sekali tidak tahu menahu tentang barang, walaupun dia sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk ikut menjualkan produknya dengan skema reseller atau skema dropshipping. Ya, dari pemilik barang langsung dikirim kepada customer. Sehingga bisa jadi supplier, pemilik barang nakal, manipulasi data. Ketika sampai kepada pembeli, ternyata ditemukan cacat. Maka ini adalah tanggung jawab penjual. Dalam hal ini, karena customer membeli dari reseller, dari dropshipper, maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dropshipper dan reseller. Padahal ketika mau dikembalikan, ternyata alamat pengirimnya berbeda dengan alamat resellernya. Muncul masalah di sini. Ya, ketika ingin mengembalikan barang, tidak bisa dikembalikan. Karena dari supplier mengatakan, itu yang menjual bukan saya. Dari resellernya tidak menyebutkan alamat kemana harus dikembalikan. Maka muncul masalah di sini. Sehingga kalau kita ingin menggunakan skema reseller atau dropshipping misalnya, maka tanggung jawab klaim terhadap cacat itu harus dipertegas. Bisa jadi alamat dalam dropshipping itu mencantumkan, ya harus agar untuk bisa terjadi komplain secara langsung kepada penjual, seharusnya pada alamat pengirim itu adalah dicantumkan alamat resellernya atau alamat dropshippernya, bukan alamat supplier. Kenapa? Karena ketika terjadi pengembalian barang, komplain, nomor telepon yang dihubungi, itulah nomor teleponnya reseller, karena dia yang menjual, bukan supplier. Bukan pemilik barang pertama. Ya. Kenapa? Karena akadnya berjenjang. Reseller dalam hal ini membeli dari supplier, sedangkan customer membelinya dari siapa? Dari reseller. Sehingga customer tidak bisa komplain kepada supplier karena tidak ada hubungan, tidak ada akad. Ya, ini yang seharusnya harus diantisipasi sejak dini. Ya. Kemudian di antara hal yang perlu ditegaskan ketika terjadi pembatalan akad karena cacat barang, ya, itu adalah karena kesalahan penjual, bukan kesalahan pembeli. Maka seharusnya biaya pengembalian barang ditanggung oleh penjual, bukan oleh pembeli. Kenapa? Karena ketika barang cacat atau barang tidak sesuai dengan pesanan, berarti itu adalah kesalahan penjual. Ketika kesalahan itu menyebabkan terjadinya kos, timbul kos biaya baru, yaitu biaya untuk pengembalian barang, maka seharusnya biaya itu ditanggung oleh penjual yang telah melakukan one prestasi, kesalahan dalam memenuhi permintaan customer, atau kesengajaan dia yang memanipulasi barang. Ya, tidak sepatutnya customer dibebani kerugian dua kali. Dia harus menanggung biaya pengiriman barang. Kemudian dia menanggung kerugian di mana terjadi penundaan. Ya, mau tidak mau dia menjadi telat mendapatkan barang yang dia beli. Kemudian yang ketiga, kerugian yang akan ditanggung oleh pembeli bisa jadi barang yang dia pesan tersebut direncanakan untuk dia jual lagi atau dia gunakan untuk kepentingan yang memang momentumnya menjadi hilang gara-gara telat waktunya. Ya, ini akan kerugian-kerugian yang akan ditanggung oleh customer gara-gara barang yang dikirimkan tidak sesuai. Nah, kalau masih harus dibebani menanggung biaya pengiriman ulang, maka tentu ini adalah dzulumatun ba'dhuha fawqa ba'dhin. Inilah kedzaliman yang berlipat ganda. Ya, karenanya seharusnya kalau memang ada pengembalian barang, itu adalah tanggung jawab. Ya, kalau memang itu karena cacat barang, karena kesalahan reseller ataupun penjual, tanggung biaya itu ditanggung oleh penjual, tidak dibebankan kepada pembeli. Di antara hal yang membedakan antara online dan offline, bahwa dalam dunia online saat ini transaksi itu ada beberapa model. Model pertama yang ini yang paling banyak menggunakan skema salam. Ada deskripsi barang, ada foto, ada video, ada testimoni, macam-macam. Sehingga ketika membeli, pembeli itu seakan-akan betul-betul telah mengetahui barang. Mendapatkan deskripsi yang tuntas terhadap barang tersebut. Kemudian dia melakukan pembayaran di muka. Lunas. Sehingga ini memenuhi kriteria salam. Memenuhi kriteria salam. Model pertama ini tidak masalah, ya. Secara hukum tidak masalah. Pembayaran di muka tatkala transaksi, barang dikirim setelah sekian hari. Dan ini yang mayoritas terjadi di online. Tetapi ada transaksi yang dengan skema pembayaran di belakang setelah barang tiba. Setelah itu dengan sistem COD, ya. Cash on delivery. Setelah barang dikirim, nyampe, baru bayar. Dibayarkan kepada kurirnya. Ya. Ini skema cash and delivery atau COD ini kalau dilakukan oleh orang yang memiliki barang, pemilik barang langsung, menjual dengan skema COD. Atau wakil dari pemilik barang, orang yang sudah mendapatkan izin secara resmi, baik tertulis, lisan, dari pemilik barang, maka tidak masalah. Karena orang yang mendapatkan izin berarti dia berstatus sebagai wakil dari pemilik barang. Tetapi ketika dia melakukan hal itu, dia tidak memiliki izin dari pemilik barang. Dia juga bukan pemilik barang. Maka ini terjadi praktek be'ul kalik bil kalik. Jual beli barang tertunda dan pembayaran yang tertunda, dan itu sepakat para ulama hukumnya haram. Di antara hal yang perlu diwaspadai secara ketika terjadi perniagaan secara online, adanya pembiayaan. Ya, pembiayaan itu sangat mudah sekarang ini. Ya, kita hanya masukkan nomor telepon, mengizinkan marketplace untuk mengakses data kita di HP, nomor kontak, kemudian video ataupun data-data kita yang tersimpan di HP, maka selanjutnya kita bisa mendapatkan pembiayaan untuk pembelian. Dan pembiayaan itu biasanya ada bunga dan itu adalah riba. Itu adalah riba. Di antara praktek yang sering terjadi dan menjamur pada skema jual beli online, adanya skema top up. Ya, ketika kita menyimpan sejumlah dana di marketplace untuk kita gunakan berjual beli secara online. Dan biasanya ketika kita top up akan mendapatkan promo-promo. Bebas ongkos kirim, potongan harga yang tidak diberikan kepada orang yang membeli secara tunai. Ketika transaksi langsung transfer. Ya. Promo-promo itu diberikan kepada orang-orang yang top up. Adanya promo tersebut ini adalah bentuk dari riba. Karena dana yang kita top up itu seperti dana kita yang ada di rekening bank. Ya, dana yang terhutang. Terhutang kepada siapa? Terhutang kepada pemilik marketplace. Dan promo-promo tersebut yang memberinya adalah pemilik marketplace. Ya, dengan berbagai mereknya. Mereka membuat promo bebas ongkos kirim, potongan harga bagi customer-customer yang berbelanja dengan menggunakan top up ya, dengan saldo top up-nya. Maka di sini masuk dalam kriteria kategori kullu qardin jarra nafa'an fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan itu adalah riba, karena dana kita yang tersimpan di aplikasi-aplikasi top up tersebut itu statusnya adalah qardun, terhutang. Ya, kita tidak berdonasi kepada dia. Dan dana tersebut akan secara hukum bebas digunakan, ya, kita akan digunakan oleh pemilik aplikasi, digunakan untuk membiayai proyek-proyeknya dia, termasuk memberikan kredit-kredit kepada penjual ataupun kepada pembeli yang menggunakan aplikasi yang sama, marketplace yang sama. Walaupun sebagian dana yang terkumpul itu harus disimpan di rekening BI ya, untuk diamankan, tapi tetap saja sekian persen dari dana yang kita top up-kan itu, atau secara global sekian persen dari dana yang terkumpul, terakumulasi di rekening bersama tersebut akan diputar oleh siapa? Pemilik marketplace. Sehingga ini memenuhi kriteria qardun, bukan wadiah, bukan amanah. Ya. Sehingga ketika kita atas dana yang kita top up itu kemudian mendapatkan potongan harga, diskon atau bebas ongkos kirim, maka itu tercakup dalam keumuman hadis Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jarra nafa'an fa huwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Karena bagi yang ingin bertransaksi online akan lebih selamat bila dia menggunakan skema transaksi tunai, di mana ketika dia telah memilih barang, dia melakukan pembayaran secara tunai, transfer dari rekening pribadinya. Ya, tidak top up terlebih dahulu. agar selamat dari praktek riba. Terakhir, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa jual beli secara online tidak luput dari potensi terjadinya monopoli atau yang disebut dengan ihtikar. Dan ini nyata. Saat ini, banyak kalangan mulai mengakui bahwa para pemilik marketplace atau marketplace-marketplace yang ada itu telah dikuasai oleh segelintir orang. Bukan hanya orang dari dalam negeri, bahkan orang dari luar negeri. Yang mereka menguasai data negara kita, masyarakat kita. Dari alamat, umur, kebiasaan berbelanjanya, nomor rekeningnya, alamat rumahnya, dan lain sebagainya. Sebagaimana marketplace-marketplace yang ada setelah mendapatkan data semua, data penjual dan data pembeli, kemudian mereka melakukan aksinya, yaitu membuat pelapak-pelapak fiktif yang sejatinya itulah mereka sendiri pemilik marketplace. Bahkan mereka kini mulai membangun gerai-gerai, membangun pusat-pusat suplai barang di berbagai kota-kota besar. Sehingga mereka yang semula, gara-gara mereka, gara-gara marketplace mereka, pasar-pasar tradisional, pasar-pasar modern, gulung tikar, kini mereka mulai membangun jaringan guritanya. Ya, pusat-pusat suplai produk-produk yang menurut analisa mereka laris, diminati banyak orang, sehingga akhirnya banyak pedagang-pedagang yang tidak mampu bersaing kembali, tidak mampu lagi bersaing di marketplace tersebut. Selain mereka harus membayar iuran yang cukup besar, fee dari penjualan yang sangat membebani, belum lagi data mereka telah dikuasai oleh marketplace dan kemudian data itu diolah sedemikian rupa, akhirnya marketplace-marketplace tersebut menjadi kompetitor langsung dari para pelapaknya. Sehingga para pelapak-pelapak yang natural, yang alami pada gulung tikar dan yang ada saat ini, pelapak-pelapak yang laris itu adalah pelapak-pelapak dari milik marketplace itu sendiri. Karenanya bisa dicermati bagaimana di marketplace-marketplace yang ada, produk-produk luar negeri atau produk-produk yang laris manis di marketplace itu bisa langsung dibeli dari toko luar negeri di Cina atau di tempat yang lain dengan harga yang lebih murah dibanding bila barang itu dikirim langsung dari Jakarta atau dari Surabaya atau dari Jogja atau yang lain. Padahal ongkos kirimnya harusnya lebih murah. Tapi ternyata pembelian barang dari pelapak luar negeri atau dari pengiriman barang dari Cina lebih murah dibanding kalau kita membeli barang dengan pengiriman dari Jakarta ataupun bahkan mungkin dari kota kita sendiri. Kenapa? Ini adalah strategi mereka. Ini adalah ikhtikar yang sedang mereka jalankan, yang kemarin banyak dari kita tidak percaya bahwa marketplace yang ada itu adalah cara kaum kapitalis untuk menguasai market kita, menguasai pasar kita. Dan kini mulai nampak, mulai banyak yang menyadari, yang kemarin merasa beruntung dengan adanya marketplace dimudahkan untuk berjual beli. Kos karyawan, kos sewa gudang, sewa toko, kemarin itu dianggap tidak lagi perlu sehingga mereka girang dengan berjualan di marketplace. Kini mulai menangis. Kenapa? Karena jualan dia di marketplace tidak lagi mampu bersaing dengan supplier-supplier dari luar negeri yang mengirim barang langsung dari luar negeri dengan harga yang lebih murah. Ya, sehingga umat Islam harus menyadari bahwa pola marketplace yang ada saat ini itu adalah sejatinya gurita bisnis kaum kapitalis yang ingin menguasai market pasar kita, memonopoli pasar kita. Itu yang disebut dengan ihtikar. Karenanya dalam hal ini saya menyeru kepada pemerintah untuk campur tangan, ya, mengurai monopoli yang mulai mengerucut, mengurai kerusakan pasar, melindungi para pelaku ekonomi menengah ke bawah yang tidak lagi mampu bersaing karena harganya tidak lagi kompetitif dengan supplier-supplier dari luar negeri, yang ujung-ujungnya itu akan merusak sendi-sendi ekonomi umat, sendi-sendi ekonomi masyarakat. Ya, karenanya selain kita memahami tentang seluk-beluk berniaga, berbelanja secara online, kita harus sadari bahwa kita sedang berada dalam ancaman besar, yaitu ancaman kapitalisasi pasar, di mana pasar kita akan dikuasai oleh segelintir orang. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah berbicara tentang online. Lihatlah minimarket-minimarket di sekitar Anda. 10 tahun silam, produk-produk yang dipasarkan di minimarket-minimarket tersebut masih membawa merek-merek asli dari produsen. Tapi saat ini, produk-produk yang dipasarkan atau dipajang di etalase minimarket-minimarket yang menjamur di sekitar kita, itu sudah membawa merek minimarket itu sendiri. Ya, silakan buktikan. Sehingga ujung-ujungnya, pelaku ekonomi yang lainnya itu hanya menjadi supplier, tidak lagi menjadi pedagang, tidak lagi menjadi penjual. Dan ini adalah satu ancaman yang sangat berbahaya bagi eksistensi pasar kita, stabilitas ekonomi masyarakat. Ya. Sehingga kaum muslimin harus sadar, tidak hanya menjadi penonton, kaum muslimin harus mulai menyadari ancaman ke depan di saat strategi politis dagang internasional yang menggunakan strategi keji, filosofi kuno yang ada sejak zaman dahulu, jawik kalbak yang qadulak, jadikan anjingmu itu kelaparan, niscaya dia akan nurut kepadamu. Ini adalah yang saat ini sedang diterapkan secara global dengan perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki kekuatan modal untuk apa? Untuk menguasai sendi-sendi ekonomi di berbagai negara. Ya, sendi-sendi ekonomi di berbagai negara. Sehingga ujung-ujungnya kalau ekonomi suatu masyarakat, suatu umat telah dikuasai oleh segelintir orang, maka mereka lah yang akan mengendalikan masyarakat tersebut. Baik secara politik, sosial, budaya, ataupun yang lainnya. Sehingga kita tidak boleh hanya menganggap ini sebagai satu kajian fikih saja. Ini adalah satu permasalahan yang serius yang harus kita urai bersama. Kita tumbuhkan semangat untuk hidup bersama. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga para sahabat, para khulafa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu memastikan bahwa kehidupan pasar itu berjalan secara natural, sehingga monopoli dilarang. Adanya orang-orang yang berusaha mencegat atau memangkas mata rantai, memperpanjang mata rantai ekonomi dicegah, sehingga tidak boleh ada orang yang mencegat masyarakat yang membawa barang dicegat di luar pasar atau yang disebut dengan talakir rugban, itu diharamkan dalam Islam. Sebagaimana adanya samsarah, calo-calo yang di pasar yang memperpanjang mata rantai ekonomi sehingga merusak hubungan antara supplier dengan customer, ini juga diharamkan. Ya, Nabi SAW melarang kita untuk melakukan apa? Bai'ul hadir lil bad. Orang kota, orang yang punya pengalaman pasar menjadi perantara penjualan barang miliknya orang kampung atau produsen. Ya, ini dilarang karena keberadaan mereka ini akan merusak pasar. Nah, ini sekarang pasar kita betul-betul telah dirusak, ya, dengan adanya marketplace-marketplace yang ada, sehingga kita harus waspada, kita harus segera bangkit bahu-membahu untuk mengurai gunung es yang mulai nampak, ya, di mana di balik itu semua terdapat satu rencana global yang ingin menguasai masyarakat, menguasai negara dan merusak sendi-sendi ekonomi. Antum bisa bayangkan ketika semua supermarket, semua pasar tradisional, semua pedagang, atau kalau tidak semua ya mayoritas pedagang, tidak lagi bisa berjualan, tidak lagi mampu bersaing secara sehat di pasar, apa yang akan terjadi dengan negara kita dan umat kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menggugah kesadaran kita semuanya untuk kemudian kita bersama-sama menghidupkan ekonomi masyarakat, ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan yang dengan tegaknya ekonomi masyarakat, kemandirian ekonomi masyarakat umat kita, kita akan berada dalam izzah. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin." Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka segala yang bisa kalian persiapkan dalam bentuk kekuatan-kekuatan yang bisa diwujudkan, bisa kekuatan ekonomi, bisa kekuatan politik, bisa kekuatan militer dan lain sebagainya. Ini yang harus kita gugah ya, umat atau masyarakat sedang tidur dinina bubukkan oleh diskon-diskon, promo-promo yang luar biasa, apalagi dengan istilah pakar uang yang menjadikan masyarakat akhirnya hanyut dalam arus itu dan lalai bahwa di ujung arus pakar uang itu ada satu ancaman yang serius bagi bangsa dan umat kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, kami haturkan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Al-Ustadz Fadil Dr. Muhammad Arifin Badri. Dan kita walhamdulillah mendapatkan banyak sekali pelajaran dari apa yang beliau sampaikan, yang nampaknya tidak mungkin saya kasih ringkasan karena kita punya keterbatasan waktu, sehingga harus tetap membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Namun saya ingin menambahkan sedikit terkait kekhawatiran yang beliau sampaikan, masalah potensi manipulasi dan penipuan yang terjadi pada transaksi online. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ada penjelasan tentang perlindungan konsumen untuk melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang itu ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK. Jadi termasuk salah satu di antara solusi yang sudah disediakan oleh pemerintah bagi mereka yang melakukan transaksi baik offline maupun online, yang kemudian dia mengalami kekecewaan atau penipuan dan seterusnya, pemerintah menyediakan satu badan khusus untuk penyelesaian masalah-masalah tersebut tanpa harus melalui jalur pengadilan. Ini keterangan yang saya dapatkan dari Pak Supandiar, sehingga mungkin bagi Anda yang punya sedikit masalah terkait apa tadi, perbedaan warna, kemudian perbedaan ukuran dan seterusnya, pemerintah sudah menyediakan badan untuk itu. Tayib. Kemudian ada banyak sekali pertanyaan Ustaz Arifin di sini. Dan yes, alhamdulillah untuk pemirsa di channel ANB Official yang Facebook penontonnya kurang lebih 160, sedangkan yang melalui YouTube kurang lebih 230. Alhamdulillahirabbil alamin, dan ini belum penonton dari beberapa media yang lain yang turut merilai. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pemirsa melalui nomor WA di nomor 081-221-567890. Sebagian besar pertanyaan terkait masalah dropshipper. Sebenarnya dropshipper, skema dropshipping sendiri seperti yang umum di masyarakat, itu diperbolehkan ataukah tidak? Dengan dia tetap menjaga ketentuan seperti tadi ya, klaim terhadap cacat ditegaskan, kemudian nanti ketika terjadi kerusakan, pihak reseller siap atau pihak dropshipper siap bertanggung jawab. Apakah skema umum dropshipping yang ada di masyarakat kita itu diperbolehkan atau tidak? Tafadhol Ustaz. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Bahwa skema dropshipping, praktek di lapangan itu beraneka ragam, ya. Tidak satu model. Ada yang dropshipping itu atau dropshippernya sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk ikut memasarkan produknya dan mengambil margin keuntungan. baik keuntungan yang fix ataupun dia menentukan keuntungan sendiri, maka kalau ada izin dari pemilik barang, dari supplier, maka tidak masalah, karena ini jual beli bil wakalah itu boleh. Baik dengan menetapkan keuntungan sendiri, dengan memarkup harga jual, ataupun mendapatkan ketetapan margin keuntungan yang telah ditetapkan oleh pemilik barang. Maka ini tidak masalah ya. Baik pembeli melakukan pembayaran tunai di muka sehingga menggunakan skema salam, atau dengan COD karena wakil yang atau dropshippernya di sini statusnya sebagai wakil dari pemilik barang, sehingga dia statusnya dianggap memiliki barang ya, karena dia mewakili dari pemilik barang. Tetapi kalau dropshipper itu tidak mendapatkan izin, dia hanya menggunakan skill, keahlian dan pengalaman dia mencari barang, berpindah dari satu marketplace ke market yang lain, dari satu supplier ke supplier yang ada di online dan menyediakan fasilitas atau membuka ruang untuk terjadinya skema reseller ataupun dropshipper, maka agar transaksinya tidak menyimpang dari ketetapan syariat, dia harus menggunakan skema salam yang menuntut adanya dua hal primer. Yang pertama, deskripsi barang secara tuntas. Ya, betul-betul dijelaskan barangnya secara gamblang, dilengkapi dengan, kalau perlu dilengkapi dengan foto dari berbagai sudut, dari berbagai sudut barang ya. Dan kalau memang perlu, misalnya ada video yang menggambarkan kondisi barang tersebut. Dan yang kedua, pembeli melakukan pembayaran tunai. Betul-betul ketika dia transaksi, betul-betul semua nilai pembayaran dia bayar lunas. Tidak boleh dengan skema COD. Cash on delivery tidak dibenarkan dalam skema salam ya. Karena apa? Karena penjualnya sini menggunakan skema reseller ataupun dropshipper. Ya, sehingga agar bisa memenuhi kriteria salam, dua hal ini harus dilakukan. Deskripsi barang tuntas dan pembayaran lunas ketika ada pemesanan ya. Ketika pada saat pemesanan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya. Ya. Ya. Order ke saya. Apakah dengan pengumuman ya, umum ini menerima dropshipper itu sudah dianggap izin umum, siapapun bisa menjadi dropshipper? Nah, bahkan di marketplace itu memang ketika kita mau daftar di marketplace sebagai supplier, kita sudah ada satu klausul yang harus kita pilih, apakah kita menerima skema dropshipping atau tidak. Sehingga ketika kita menerima klausul sebagai membuka ruang untuk terjadinya reseller dan dropshipping, maka ketika kita membeli dari supplier tersebut akan muncul satu form di mana ada checklist ya, apakah untuk membeli sendiri atau sebagai reseller atau dropshipper. Kalau kita pilih dropshipper, maka kita akan ngisi form selanjutnya, pembeli, alamat, dan seterusnya. Nah, ini memang adanya klausul semacam itu berarti izin resmi dari pemilik barang, dari supplier untuk adanya transaksi atau skema dropshipping dan reseller ya. Dan itu sudah cukup sebagai izin. Cukup sebagai izin kepada siapapun yang mau, karena memang pemilik barang itu bebas memberi izin kepada siapa yang dia suka, baik dia tentukan orangnya, dia pilih fulan bin fulan, atau dia buka kepada siapa saja. Ya, namun, dengan skema ini memunculkan masalah problem baru. Betapa sering ketika kita menggunakan, bahkan untuk pembelian sendiri, bukan sebagai reseller. Ketika kita membeli, ternyata stok barang habis. Ini salah satu yang harus diwaspadai bagi yang ingin bertransaksi secara online, karena betapa sering pemilik barang supplier itu stoknya terbatas, ya, dan barangnya laris. Suppliernya atau maaf resellernya banyak. Nah, ketika terjadi order secara bersamaan atau dalam waktu yang singkat, bisa jadi stok yang dia miliki tidak mencukupi. Maka walaupun karena skemanya salam tidak masalah secara hukum, tetapi muncul masalah baru yaitu pembatalan akad setelah kita transfer. Ini menyebabkan customer rugi karena ketika pembatalan akan terjadi pemotongan, ya, biaya transfer ulang. Kedua, menjadikan transaksi kita ketika kita membeli, ya, kalau kita menerima untuk reschedule ulang, maka menjadikan kita rugi karena rugi waktu, ya, seharusnya kita 3 hari nyampe, ternyata di reschedule menjadi lebih dari itu. Karena saran saya kepada yang ingin bertransaksi secara online, sebelum memastikan membeli, hubungi terlebih dahulu supplier tersebut. Apakah stok barang masih ada atau tidak? Agar ketika kita melakukan transaksi, betul-betul setelah mendapatkan kepastian bahwa stok barang masih ada. Ya, stok barang masih ada dan tidak habis. Agar kita tidak rugi ketika melakukan transaksi ternyata barangnya sudah habis, ya. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian ini ada pertanyaan terkait masalah transaksi emas yang kita telah sepakat final haram jika ditransaksikan secara online. Lalu ada pertanyaan, bagaimana jika dilakukan secara COD? Kesepakatan deal-dealan dilakukan melalui telepon atau melalui WA, kemudian nanti serah terima antara emas dengan uang dilakukan saat ketemu dan chatnya putus, ya, chatnya putus. Apakah itu diperbolehkan atau ya, tidak? Nah. Ketika terjadi putus koneksi, maka ini tidak masuk dalam kategori tunai atau ya dan biadin, sehingga itu termasuk riba nasiah dan itu terlarang statusnya. Walaupun barang dikirimkan dahulu, Umar bin Khattab ketika mendengar Talhah ibn Ubaidillah dan sahabat yang lain yang hendak tukar-menukar dirham dengan dinar. Ya, ingin tukar-menukar dirham dengan dinar. Talhah mengatakan, ya, saya siap membeli dirhammu dengan dinar, sekian dirham, sekian dinar. Tapi dinarnya baru akan saya serahkan ketika, bahasa kita sekarang mungkin, bendaharaku datang dari daerah Ghabah namanya. Itu berada di belakang Gunung Uhud. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar komunikasi ini, beliau mengatakan, la tufariqahu hatta tastalima minhu. Tidak boleh engkau berpisah dari orang tersebut, dari Talhah, sampai engkau menerima uang dirhammu secara tunai. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, hatta lau arada an yali jadarahu fala tundirhu, fa inni akhsha alaikum rima, fa inni akhsha alaikum rima. Kalaupun engkau ingin ketika bertransaksi dirham dan dinar itu, penjual atau salah satu dari keduanya mengatakan, tunggu sebentar, saya masuk rumah sebentar, saya ambilkan dinarnya, kemudian saya serahkan. Ini adalah berpisah sesaat saja. Itu pun ternyata dikatakan tidak boleh. Karena aku khawatir kalian terjatuh dalam riba. Aku khawatir kalian terjatuh dalam riba atau rima. Itu rima itu adalah artinya riba. Sehingga ketika dengan skema COD yang terjadi pemutusan koneksi hubungan, maka ini sudah dianggap tidak tunai dan itu tidak boleh. Di kalangan para ulama kontemporer, ada opsi ketika ingin berjual beli emas secara online, bahwa di zaman sekarang emas itu, apalagi yang diterbitkan oleh Antam misalnya, itu menggunakan nomor seri. yang nomor seri itu bersertifikat tidak mungkin ada duanya. Dan itu ada jaminannya dari perusahaan Antam. Ketika kita ingin membeli dari Antam emas dengan nomor seri yang telah dipilih, yang telah ditentukan, sedangkan kita berada di tempat yang jauh, maka kita bisa melakukan transaksi dari jauh, membayar tunai, dan emas tersebut secara hukum dititipkan di Antam sampai kemudian kita ambil sendiri. Dengan resiko kalau emas tersebut hilang tanpa ada kesengajaan dari Antam, maka itu resiko kita. Karena setelah dibeli, kita titipkan statusnya, kita titipkan kepada mereka sampai kemudian kita ambil sendiri. Ini menurut sebagian ulama kontemporer dibolehkan. Karena apa? Karena barang setelah dibeli menjadi milik kita, kemudian kita titipkan kepada penjual dengan resiko ditanggung oleh pembeli. Ini syaratnya bila emasnya bernomor seri resmi, sehingga barang itu tidak ditukar-tukar ya. Kalau kita beli dari toko emas, emasnya tidak berseri, sehingga bisa jadi dikatakan oleh penjual, ya saya simpan, tapi ternyata emasnya dijual belikan. Tidak ada data yang bisa kita jadikan acuan untuk memastikan bahwa itu adalah emas yang kita beli. Ini fatwa sebagian ulama kontemporer, walaupun secara pribadi saya lebih memilih untuk tidak melakukan transaksi dengan skema ini, karena itu ruang prakteknya sangat terbatas ya, hanya dengan perusahaan-perusahaan emas yang sekelas Antam. Kemudian yang kedua, prakteknya sangat ribet. Prakteknya kalaupun bisa itu sangat ribet, dan apalagi di kita belum ada mekanisme nitip emas di Antam itu. Ya. Seperti yang saya ketahui belum ada mekanisme nitip ya. Regulasinya mungkin belum dibuat karena memang ini fatwa yang muncul di dunia Islam, sedangkan di praktek jual beli emas kita belum bisa belum sepenuhnya bisa mengakomodir fatwa-fatwa tersebut. Adapun praktek jual beli emas yang dilakukan oleh sebagian perbankan ya, disinyalir oleh banyak kalangan bahwa perbankan itu hanya memiliki stok berapa biji emas yang kemudian dia jual belikan sehingga pembelinya lebih banyak dibanding jumlah emas yang dimiliki, sehingga tidak terjadi jual beli tunai. Apalagi kalau dikreditkan, cicilan, ya pembayarannya dicicil, maka ini tidak sesuai dengan ketentuan jual beli emas secara yang diharuskan harus secara tunai ya, secara yadan biyadin. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Baik, memastikan Ustaz, jadi yang dimaksud yadan biyadin itu apakah harus dibersamai dengan akad, ataukah maksudnya adalah ada uang, ada emas? Jika seperti tadi, ya, kalau kesepakatan dilakukan melalui telepon, kemudian masing-masing ketemu di satu titik, yang satu menyerahkan uang, yang satu menyerahkan emas, apakah itu masih tidak dianggap yadan biyadin, Ustaz? Tidak, selama mereka sudah terputus koneksi, maka tidak terjadi yadan biyadin, Ustaz. Yadan biyadin itu harus di saat akad. Makanya tadi sudah saya sampaikan riwayatnya, wa in istandaraka ila an yali jadaru fala tundiru. Kalau dia minta izin, minta engkau menunggu sampai dia masuk rumah kemudian keluar lagi, kata Nabi, jangan engkau beri tangguh, jangan engkau tunda. Jangan engkau tunggu ya, sampai engkau betul-betul menerima barangnya dari dia. Ini jeda waktu yang sedikit saja tidak diizinkan, apalagi sampai berjam-jam, apalagi sampai berhari-hari ya. Jadi serah terima fisik emas itu harus terjadi di saat akad. Kecuali bila koneksi antara penjual dan pembeli ini terus tersambung sampai akhirnya mereka ketemu, maka mereka masih bisa dianggap sebagai satu majelis, sebagai konsekuensi dari skema atau dari pola online yang memang tidak mengenal batas waktu dan tidak mengenal batas ruang. Ya. Ketentuannya selama mereka masih terkoneksi dengan jaringan internet ya, baik di medsosnya terus hidup terkoneksi atau Taipun yang dalam apa namanya dengan apa namanya di aplikasinya dia masih terus hidup online, tidak pernah terputus. Wallahu a'lam. Baik, kita masih punya waktu 10 menit lagi, Ustaz. 5 menit, Ustaz. Maaf, sini lagi adzan, Ustaz, di jembatan. Oh, tayyib, 5 menit. Berarti satu pertanyaan, Ustaz. Ya. Di sini banyak sekali yang membicarakan tentang masalah ShopeePay, kemudian GoPay dan seterusnya, ya, terutama untuk e-money yang caranya adalah dengan di top up dulu. Jika secara regulasi dan aturan yang mereka miliki, uang itu tidak bisa ditarik kembali, apakah masih bisa dianggap sebagai akad utang? Sehingga apakah diskon atau free ongkir yang diberikan itu berubah menjadi diperbolehkan? Nah, ya, masalah tidak bisa ditarik kembali itu tidak menjadikan uang itu sedekah, Ustaz. Statusnya itu masih terutang yang harus dibayarkan, baik dibayar dalam bentuk uang ataupun dibayar dalam bentuk barang, itu statusnya terhutang, Ustaz. Para akuntan semuanya sepakat dana tersebut statusnya terhutang. Tidak ada khilaf, Ustaz, dalam hal itu. Karena mereka harus membayar baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang. Itu yang pertama. Kemudian kedua, barang yang dibeli itu bukan miliknya GoPay atau OVO atau yang serupa, tapi itu miliknya supplier. Sehingga statusnya uang itu masih tetap terhutang. Ya, yang akan nanti digunakan untuk membayar kepada supplier. Dan ini yang disebut dengan akad hawalah, Ustaz. Sehingga ketika GoPay yang dalam hal ini berhutang kepada pengguna aplikasi, seharusnya dana itu dikembalikan lagi kepada atau bisa diakses seperti yang terjadi di bank. Tapi ketika ada kesepakatan bahwa saya tidak akan ambil dana tersebut, tetapi tolong diserahkan kepada supplier yang akan menjadi, saya akan belanja di sana. Ini yang disebut dengan hawalah. Dan itu, hawalah itu adalah cabang turunan dari akad hutang piutang. Wallahu a'lam. Antum mute, Ustaz. Sehat, Ami. Antum dalam kondisi mute, tidak keluar suaranya. Baik, jazakumullah khairan atas materi yang beliau sampaikan. Dan tadi beliau menyebut satu istilah hawalah. Hawalah yang itu merupakan transfer utang atau turunan dari transaksi utang. Hawalah adalah pengalian utang atau transfer utang. Tayyib, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Ustadz Arifin Badri yang telah menyediakan waktu yang luar biasa bagi kita semuanya untuk bisa membahas kaidah-kaidah umum seputar masalah bisnis online. Acara ini terekam di fanpage dan juga di YouTube. Jika Anda masih merasa kurang bisa maksimal dalam memahami, mungkin nanti bisa diputar ulang. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa terserap secara maksimal. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khairan. Juga tidak lupa kami haturkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada kru baik yang ada di Jogja maupun yang ada di Jember yang telah memberikan kita fasilitas untuk bisa belajar secara online. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.